cepat sembuh, cepat pulih lagi ya, supaya minggu depan kalau kamu lolos bisa menampilkan lebih bagus lagi. Masukan dari Mbak Titi sangat berguna banget buat aku. Salah satunya adalah untuk aku selalu menjaga kesehatan aku. Selama saya mengenal musik, ini pertama kalinya aku bisa langsung di-coaching oleh seorang diva di Indonesia. Dan itu rasanya luar biasa. Saya bawa ini, apa itu, Mbak? Campur aduk perasaan aku hari ini, seneng, terharu, dan bangga. Sosok keibuan Titi DJ mengingatkan aku sama ibu aku yang sangat aku kangenin. Oke, sip. Setelah mempersiapkan kesehatan aku, kini saatnya untuk mempersiapkan diri untuk latihan. Malam ini aku akan membawakan lagu Bintang-Bintang diciptakan oleh Mbak Titi DJ yang sekalian juga meng-coach aku. Jadi kamu harus benar-benar ulang-ulang latihannya, karena kalau enggak kamu akan meraba-raba terus. Lagu milik Diva Indonesia akan aku bawakan dengan karakter Watch Out People. Lihatlah bintang di angkasa malam, biarkan matamu menatap indahnya. Katakanlah pada yang bersinar khayalamu dan mimpimu. Coba pejamkan kedua matamu, biarkan cahaya berbisik di pelukmu. Resapi dan yakinkan dirimu, harapanmu. Oh, banget. Makasih Mbak Titi. Sebelum ke Gio, saya ingin memberikan pujian juga kepada musiknya Mas Andi. Keren banget. Saya gak pernah membayangkan sebelumnya ya bahwa lagu Bintang-Bintang bisa menjadi full energi seperti ini. Seperti yang kamu bawakan barusan. Jadi sebuah cara baru untuk menyanyikan Bintang-Bintang itu lewat kamu tadi. Aduh, saya sampai belum. Enggak, ini hebat loh. Ya? Aku akuin lagu itu ya? Bisa jadi begitu hebat loh. Keren banget ya. Keren banget. Aduh, Gak nyangka loh itu ciptanya Titi DJ loh. Iya, Gio. Udah gak tau saya mau ngomong apa lagi ya. Mas Anang deh, silakan. Iya. Terima kasih Mbak. Wah, kamu. Selamat malam Mas Anang. Iya, bagus penampilan kamu, bagus banget. Bagus banget. Bagus Gio. Benar aku gak bilang. Gak nyangka kak, kamu menyanyikan lagu dengan genre yang seperti ini cepatnya. Dan kamu tidak kedodoran menyanyikan lagunya. Makanya aku bilang mulai tadi teman-teman ini nyanyikan lagu yang pilihan juri ini semua luar biasa. Dan ada yang trending topic. Kayaknya minggu depan kita lagi yang gue sih. Makasih Mas Anang. Gio. Selamat malam Mas Dani. Iya. Kamu sakit gak? Enggak ya. Sehat ya. Ya kamu cukup seperti biasa ya bisa membawakan lagu ini. Ya tentunya karena suaramu udah memang apa ya? Udah memang ada signature sehingga lagu tanpa beat waktu itu aslinya kan dengan kamu nyanyikan dengan beat. Dan dulu yang nyanyi Mbak Titi apa? Iya. Mbak Titi ya. Habis itu kamu yang nyanyi memang kelihatan berbeda dan asik. Makasih Mas Dani. Selamat malam Mbak Tantri. Selamat malam Gio. Kamu relax banget, terus juga kamu benar-benar memahami setiap lagunya juga. Cuman kalau boleh mengedukasi sedikit aja, artikulasi kamu itu harus dipelajari dengan benar karena takutnya ngegulung, dan kita nggak dengar kamu ngomong apa gitu. Tapi so far sih memang ya okay. Tapi pertanyaanku satu deh, apa sih rasanya dipeluk sama diva cantik seorang Titi DJ? Harum banget. Parfumnya nempel mbak. Saya gak mau cuci-cuci nih mbak. Tapi kamu berhasil Gio. Makasih mbak Nantri. Ya saya mau tambahin. Jadi saya senang sekali, saya puas. Karena saya bisa mengeluarkan sisi Gio yang seutuhnya. Yang garang, yang cadas ini. Karena kan kamu selama ini menyanyikan lagu-lagu melo ya. Sukses Gio, sukses. Makasih mbak Titi. Yes. Gio. Halo Indonesia, kalian bisa menyaksikan video eksklusif Indonesian Idol di channel youtube.com/Indonesian Idol. Kalian bisa menyaksikan penampilan saya di sini dan kalian bisa subscribe di sini. Jangan lupa, oke? Yeay!